perselisihan yang seharusnya tak ada. Mengapa selalu terjadi cemburu tiada menepi, cinta yang seharusnya mesra akan tercipta. Oh sayangku, jangan menyia-nyiakan waktu, semaikanlah cinta yang telah bersemi. Tulusnya curahkan sedalam.